aku yakin nih, niki rungokno tenan fatwaku. Mayoritas umat Islam enggak janggal dengan nabinya yang poligami karena punya sahabat. Justru karena wong lanang sahabatnya gede. Sehingga roh nabi wayo enggak janggal. Pancen adone wong lanang di bojo loro utawa telu. Meskipun kita ora wani, mbok mergo wedi bojo, mbok ora duwe dhuwit, tapi setidaknya itu menjaga iman dan kita menganggap itu wajar. Mergo nyatane bojo sitok ora cukup. Ane sitok ngamuk, ngono malah ber. Faham gitu mas. Ternyata barokah syahwat itu yang menopang iman. Mergo barokah syahwat kayak gak janggal bek Nabi Sulaiman, gak janggal bek Nabi Dawud, gak janggal bek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane akeh wong zuhud malah doh kok pangeran mergo diam-diam janggal bek nabi ne sing poli dan meskipun kowe tetep ra kudu ayo siji ra wani loro ra duwe ra ono sing gelem kan sebabe kan akeh. Lho nggih kaya nak sebab tenggene kula jenengan mungkin siji loro nak ning ruhin sebabe akeh. Ora wani ra duwe ra ono sing gelem kan sekian. Tapi nak disebabno mergo ra syahwat gak mungkin kan? Mungkin gak? Ora mungkin. Lah ternyata itu menjaga iman. Ya napa menjaga napa? Iman. Mulane iman itu masih pun dijaga mek barang-barang sepele. Mulane bener Sayyidina Umar. Apa Anda punya syahwat? Iya. Apa Anda terlintas ingin zina? Iya. Tapi saya tidak pernah zina. Tapi saya senang nak tetap syahwat. Ben ditulis ganjaranku ngempet syahwat. Nah aku rada syahwat gak ditulis ngempet syahwat. Jadi mereka menjaga syahwat. Tapi ojo kasil maksiat, tapi dijaga supaya tetap jadi taat. Paham ya? Jadi koyo kowe seneng duwe yo ben jaga, seneng duwe jaga energi seneng nopo duwe. Terus tetap wiki lha iku ape. Pokoke sing ya pokoke sing basaria iku jaga. Iku dawuh ulama-ulama. Jadi jaga iman ku sebabe nopo macam-macam. Lah wong Khawarij walian kabeh barang sing berbau sawat ditentang. Akhirnya janggal mbek wong sing bener-bener. Akhirnya anti basaria. Akhirnya ono Osman dianggap kafir, Abu Bakar kafir, Umar kuwabe sing berbau ora bener cara dekne. Kafir. Muga bayangno dunyo iku idi ya. Nah, itu koyo kelompok-kelompok ekstrem temannya ndak jamaah aja ditembak. Enggak jamaah. Padahal jamaah ora fardhu ain, enggak jamaah aku di. Mungkin ngeri. Padahal kita di adat pesantren roh wong ra salat saiki ra salat ono sesuk-sesuk salat sesuk ngomong ngono meneh saiki ra salat ono sesuk-sesuk entek sesuke nganti mati saiki ra salat ayo dadi salati akhire dadi omongan sing ono tulisan stiker-stiker salatlah sebelum apa disolati. Antak kulen to mangan wa au buyuti abaikum ta ma bapak au buyuti umatikum ta mae mbok au buyuti ikhwanikum ta mae dulurem au buyuti akhwati kok utawa omae dulure wedok au buyuti amamikum utawa omae dulure bapak amam dulur kok bapak au buyuti amatikum ta dulur kok bapak sing wedok ya amam dulur lanang kok bapak nak amah dulur wedok kok bapak pokoke bangsa am dulur king sinten bapak nak lanang jeneng amam nak wedok jeneng amah. Abuyuti akhwalikum tawa omae dulure ibu. Nak cara Jawa sami nggih. Bulik mbek budhe, tapi kan enggak jelas. Nak cara Arab benten. Dulure bapak jenenge am nggih. Nak dulure ibu jenenge khol nggih. Paham nggih? Nak dulure bapak jenenge am, dulure ibu jenenge apa? Khol. Abuyuti kholatikum. Aw ma uta perkara malaktum kang miliki sira kabeh mafatihau ing kunci-kuncine mae ekhozan tumuhu tegese nyimpen sira kabeh ing mali khairikum kedue sira liyane sira kabeh aw sadikikum. Utawa kanca-kancam sira kabeh. Wa wa tisadik man wong sedekahukum kang benerno sapa man kuming sira kabeh fi mawaddati ing dalam seneng ning man. Al makna te maknane ngene iki rungokno iki. Ya jusu wenang apa alaklu manang alaklu apa mangan min buyuti man saking omahe wong dukira kang disebut sapa man. Eleng-eleng ya jusu wenang apa alaklu mangan min buyuti man. Mulane kula ngomong ini kan ngaji kula teng mriki teng Jogja. Nek aja tiru wah bahaya nek tiru. Ya jusu wenang apa alaklu mangan min buyuti man sing pira-pira omahe wong zukira kang disebut sapa man wa ilam yahduru senajan to sing duwe ra teko. Dadi oleh ruhe ujug-ujug neme Pak Rum tak tok panganan bar mulai. Engko ya ngono. Mas Tri dolan ning ruhe, jatah mangan ning ruhe andalan pangan bar mulai. Bar iku sing di omah teko aku rumah mangan. Tapi oleh asline cara Islam iku oleh. Mbok kan kira-kira oleh. Tapi yo ngentekno dunyo. Nek sing dolan ruhe bar kabeh. Nak sing dolan kula priyayi paling gedang sitok warek. Nak sing teko ora mung priyayi. Mangan. Tapi intinya saya pastikan cara hukum Islam ulima ridhohu jeneng oleh pokoknya nak kira-kira. Pokoknya aku mau. Dan itu barokahnya luar biasa karena tadi darah muwes kadung kecampur darah dunyane konco. Akhirnya kan nak saiki ya wong nuruti setan kabeh niku kula fatwa tenan, yakin tenan kula mboten goroh tenan. Sakniki itu orang Islam sendiri jaga gengsi, aku gengsi dikeki wong, aku gengsi jaluk. Sehingga dia kalau konflik tuh pede sekali karena ndak merasa punya utang jasa. Kalau ajaran kiai ajaran ndak gitu, justru anak bojo late. Dek duwe iki kadang salam template umatku, anakku iki kadang aku dikeki wong. Sehingga ro santri ono hormate, kadang iki sing ngaturi bapak, iki sing ngaturi ibu. Wong saiki ora didik iku gengsi. Iku goblok iku sing mari ajur. Lho kula biasa kula boten isin biasa kula didik anak kula. Sampai anak kula niku nganti sakniki njuk dhuwit kula niku sungkan ngerti dhuwit iku ora mesti wae bapak. Meskipun kula nggih dhuwit-dhuwit ing kerja kula, padahal kula di dhuwit ing kerja niku mon kula didik. Nggih mau saya yakin tujuannya Allah ben wong ngrasa utang jasa. Dan itu ndak Rasulullah ra habul khalqi ilallah. Iku direngno terus mbek pangeran Mat, kowe iku dhisik duwe omah dikeki wong Ansor. Isa mangan ya dikeki wong Ansor, mulane kaya jogeman wani wong Ansor. Sampai wong Ansor disifati walladzina tabawwa uddar wal iman. Ketika Nabi kangen kota Mekah, badhe sugeng teng Mekah dielingno ne. Akhire dawuh al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. He wong Ansor aku ora bakal urip ning Mekah, dhisik sing nguripi kowe iku aku. Mergo wong Mekah ngusir aku sing nampung kowe, mulane aku sok ben urip. Sing urip-urip ya kowe, sok ben aku mati ya awor kowe. Mulane wasiate Nabi akhire disarekno ning Madinah. Cara menang-menangan iso disarekno ning Mekah, ngangkat Mekah Madinah ya pareke jenenge tokoh besar. Tapi mboten. Sampai Nabi saking hormati sejarah disukani daharan tiang Ansor niku ngendikan al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Lah saiki wong kula mboten isin, tenan. Sekseni ini sing ngaji kula. Suatu saat kula kok krungu, ruhin rodok di duwe. Tapi entah sapan krungu nih, paham gini niku. Niku kula tetap biasa mangan rezeki keng ruhin. Tapi entah kapan saya dengar itu dan saya percaya itu. Engko nang terus dikamuflase kan. Dan akan saya ceritakan ke anak istri saya. Jong sebagian rezekimu kok bocah keriting, gendut, itu kan. Nanti iku somben kan anak yojo no cah keriting, gendut. Nah iku sebagian dadi darah daging. Nggih, dadi wong apik adawah iku wedi. Lah saiki ora wong wis goblok kabeh saiki wis nganggo teori tiang-tiang nasional gengsi steril kok bakasane sing harga diri wis setan kabeh ana ajaran kok setan kabeh ajaran. Mboten nenten ngoten-ngoten Islam malah ngiling-ilingan au sodikikum lho. Terakhir disebut kan tadi kan keluarga semua terakhir au sodikikum teman dekat. Paham kan ya, jadi aku kapan-kapan lebu mam langsung mangan. Tapi masalahnya kan rawon sing. Warung ono sini yang orang duwe, kadang orang duwe jajannya yang mari peteng loro barang ngopo. Jadi orang hebat itu. Jadi. Tapi ini hukumnya Quran. Gih, kulo suwun jenengan sedanten meskipun ngakoni tidak sepersis ini. Misalnya seorang sonong mangan pakanan kan aneh nak teng beriki. Gih. Meskipun tidak sepersis ini, setidaknya nak sampean pasti kei konco. Iku eling-eling. Eling noning anak em ning bujuk. Jadi apa konflik ku gak beda. Mergo ngilingi sejarah. Jadi kulo seneng gih kata kiai kiai rien kejogeman wani umat. Kiai mangane kok berkat di sini ambil umat. Jadi kok Kanjeng Nabi dieling no pangeran. Walladzina tabawa uddaro wal iman yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dadi wong muhajirin delengno kowe iku melok wong ansor di rumah. Wong ansor iku duwe pakanan dikekno kowe senajan to mereka di kepentingan sendiri deleng-eling. Paham gitu dadi kulo suwon iki kultur sing ngeten. Mulane kula nu mboten isin ngantos sakniki nak disukani santri sing melarat iki kulo tampi. Tapi ya aja dipaksa nggih, tapi ya alam. Nggih kula biasa nerangno teng anak bojo kula. Maksudnya kula nuruti gengsi nggih gengsi, tapi tak lawan gengsi itu tak lawan, tak elingno. Tak elingno ben ya jenengan anak kula ben gak sombong. Kula riyen nggih dididik bapak ngoten. Nek kula nu nganti sakniki nggih hormat mbek santri nggih ben sering dididik bapak nggih. Lah kowe ora di bapak nggih tak didik aku nurut. Nek sing kiai yo dididik bapake. Ilam faida ulima nalikane den kinauri apa ridho mridane kabeh bi iklan male saora ana iku aliku ngatasi sira kabeh apa junahun apa dosa antakul yen to mangan sira kabeh jami'an hale bareng-bareng mustamin aw astatan utawa pisah bi sa wis ora apa-apa mangan cek mangan bareng-bareng bengak-bengok cek dhewe-dhewe dadi Quran yo bakas mangan rame-rame kan seneng to mangan ana sirita ana sing digojlo ana wong larat lemu sing sugah kuru ngono kan rame to ayam ndi yo iki ayam sing larat karek mangan kan ngono terus ana sing umur nom sugih sing tuwek ra sugih-sugih. Waduh keliru yo tanggale ngono sing ana. Mustami'ina khalikumul kabeh astatan to pisah-pisah mutafarriqin. Utai lafat astatan jam'u satatin niku jamak lafat satu wae. Nazala fiman. Nazala jam'u satin nazala tumurun apa dawuh fiman ing dalem wong taharroja kang rasa salah sapa man ayak kula ento mangan sapa man wah dawuh hale siji man. Iki ana sahabat Ibnu Umar iki saking saleh enak mangan dhewean ngrasa dosa. Dadi nek golek mangan golek kanca. Nek ana kancane ora gelem mangan le wong kok saleh nganti ngono. Wa idzalam yajid nalikane ora metu sapa wong man ing wong yu akiluhu kang baturi mangan sapa man ing wong yatruku mongko tinggal semen alae mangan. Ora kok malah beneran. Dadi wong dhisik ku saleh-saleh tenan iku. Golek mitra mangan, nek ora ana mitra mangane ora mangan. Ndoro kuwi yo napa? Beneran. Faida takhaltu mongko nalikane mlebu sira kabeh buyutan ing omah, lakum kedhi sira kabeh la ahla kang rono keluarga mujud ben dalam buyut fasalimu mongko untuk salam sira kabeh ala anfusikum ngatasi awak dhewe sira kabeh. Dadi kowe yen yo nak mulai ning omah dhewe lah muni assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ojo salam ning bojomu malah ngamuk. Teko ra go dhuwit ra usah salami. Salam-salam, gak penting salam hasilnya sih penting malah repot. Jadi salam dengan awakmu dewi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti takut, kok gak assalamualaikum? Lah ramesnya orang sing jawab, salam ide. Kulu tegas ini, ini Quran itu pinter. Faida dakhal tumbuyutan fasalimu ala anfusikum. Salam dengan awakmu dewi, kulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu tapi muka-muka keselamatan wa alaina yang atas kita. Es muka-muka melebu lagi selamat, rana sing ngamuk wa alaibadillahi sorry, kan bahaya, mulai ragu duit kan bahaya kan, jadi paham kan ini diwarai Mbak Imam Salalian, kan apa masuk kira-kira ragu hasil, menempat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Final malaikat mau saat temen malaikat itu taruh tu balesi sama malaikat, ali gue mengatasi sirah kape, gue sing balesi malaikat, gue sing nengok marah keduga bales. Wa ing kana lamun ana iku biya ana ing dalem omah apa ahlun keluarga fasalimu mongko ulun salam sira kabeh alihi ngatasi keluarga. Nek gelem jawab nek ora ya pokoke muni wassalamu alaina wa ala ibadillah. Pokoke kira-kira lah nek kira-kira tukaran ora usah salam kok mari geger. Kata ulama sing boten purun salam alasane salam iku apik tapi nek kira-kira mbek wong sing ora gelem jawab iku ora usah salam. Mergo ndadekno wong iku tambah dosa mergo ora jawab. Salam kuwi dadi sebab mergo sing ngawi ngawiti, dan misalnya bojo nak lagi merengut nek kira-kira ora jawab wis kira usah napa salam kok ora jawab ke malah tersinggung mas yo mangkel bi aku nak tak salamiku jawab malah tukaran kan lah kono yo berhak jawab mung gelo kan yo oleh wong ngarep-arepe dhuwit dikasih salam itu kan yo ora realistis lho wong ngarep-arepe dhuwit kok dikasih apa salam cara kula yo bener cawe doni yo bener malah kelainan jawab-jawab Bu Arno jalanan elek kudu dilawan. Lha iku dhewe sebagian ulama ana sing ra seneng salam, nak nenggone wong sing potensi mboten jawab. Perkarane dadi disebab itu dosa. Eling-eling perkara pakananmu nggih, pancen tenan nggih, masalah sakniki udah di keangkuhan tenan. Dadi wong sok suci sangka nganggo barange wong, tapi ora wiki tapi dadine malah keangkuhan. Takhiyatan krono dadi kehormatan mas daru haya haya yu hayi takhiyatan min intillah saking kersane Allah niki hebat ya. Kowe nak mlebu omah sing ra ono wonge utawa ono wonge tapi rawan gak jawab kowe wuluk salam ning awakmu dhewe sebagai penghormatan sing diparingno Allah Subhanahu wa taala mubarokatan tur takhiyat sing diberkahi thayyibatan tur suci yusabu sedhiyen jajar wali ing atase mubarokatan thayyibah. Wah ini sekaligus kalau ijazah nong gitu. Terus tiang nak gelem muni assalamu alaikum wala ibadillah sholihin tiap lebu omah. Sing kira-kira bojone wis turu iku ora bakal fakir. Mulane anggap ae fakire ruhin mergo nglakoni iki, paham nggih gitu. Terus niki. Iki lakoni sen yo, lakoni engko nak wis sugih kandha yo. Engko nak wis kandha aku lagi gelem mangan mau gen Jadi ini jelas kan, ini ayatnya jelas. Uang sing gelem lakoni iki kontok tahiyatam min indillahi mubarokatan thayyibah. Kan gak mungkin uang mubarokah kok kira teman-teman, kan gak mungkin. Jadi ini kula suwun sing aos teng mriki poke latih, poke pelaten nak mlebu omah ya ora kudu terus nak eling ae, tapi nak laline aja suwe-suwe maksude. Aja kok nak eling terus sampean lali. Kulo biasanya nak kundur saking ngaji kan, kulo biasanya ngaji teng kangkang niku wangsul jam 12. Nak wonten tamu santri ngoten sing seneng ngaji ke kadang nganti jam 11. Iki biasanya mulai ngoten nggih. Tak itung nak salam, kadang bojo wis setengah turu atau macam-macam lah. Ya cara kulo pokoke nak resiko pas ngamuk niku ora usah salam. Cara kulo ora ngamuk lah ya lucu to salam-salam koyo wong Betawi wae, Pak. Kulo niku ape nyari atos salam tapi bareng nak eling Betawi pah-poh salam tapi ora jelas jlumbrungane. Lah niku solusine ing Quran saya kan fa idza takhaltum buyutan fasallimu iku ala anfusiku. Muni napa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dadi muga-muga mlebu omah iki slamet, ora ono sing ngamuk, ora ono macam-macam. Wa ala ibadillahi sholihin. Wa ala ibadillahi nggo jagani malaikat-malaikat sing jaga omah. Lah selama ini omahmu iku ono malaikat ora tau mbok salami, mlan do donga susahkan rumah ini Gusti. Tenan niku, yo kan yo lakoni yo, janji kan yo. Nggih, nggih lakoni tenan. Tapi kok aja terus nuntut bar sawulan kok sugih, Gus. Mau kan kok ide aja kesusu. Senengane kok kesusu, senengane apa? Tapi ayatnya jelas kan fa idza takhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyiban. Kadzalika kaya mengkono-mengkono kabeh bayu jelasna sapa Allah wa lakum maring sira kabeh ala ayat ing pira-pira ayat. Ayu fasilu tegese nafsil to merinci sapa Allah taala lakum maring sira kabeh ma'ali madinikum ing pira-pira rambu-rambu. Ma'alim sing kata alam ane rambu-rambu to aturan-aturan agama sira kabeh. La'alakum namna sira kabeh tak kiluna aku berpikir sira kabeh. Elika itafhamu supaya paham sira kabeh dalika mengkono-mengkono ma'ali madinikum alam.